Semoga yang menjawab salam dengan ikhlas dan semangat diberikan kebahagiaan dan keberkahan hidup sampai akhir hayat. Amin. Diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dan dijadikan keluarganya sebagai ahli surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat kesungguhan serta semangat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jemaah sholat zuhur siang hari ini tetap berusaha menyempurnakan ibadah dengan tholabul ilmi yang merupakan amalan yang sangat mulia, ya, menunggu meskipun saya terlambat karena baru pertama kali jadi nyasar gedung masuknya ke gedung Telkom yang di depan. Baik, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat penting. Mana salatnya? Oh, di depan ya, baik. Mempersiapkan keluarga menang Ramadan. Kenapa tema ini penting untuk kita persiapkan? Kita percepat aja. Kenapa harus mempersiapkan keluarga agar bisa memenangkan Ramadan? Enggak cuma sekedar menyambut ya, enggak cuma sekedar menyambut, tapi betul-betul bisa menang. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan, kita akan kedatangan sebuah bulan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada manusia, kepada kita sebagai orang-orang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya adalah apa? Kasratul khair wa ziyadatuh. Banyaknya kebaikan-kebaikan dan kemudian bertambah lagi. Dan berkah itu artinya adalah thubutul khair, tetapnya sebuah kebaikan, wa dawamuhu, dan kemudian langgeng. Nah, ini yang harus sama-sama kita jawab sebelum kita bertanya tentang bagaimana cara mempersiapkan keluarga kita untuk bisa menjadi pemenang-pemenang di bulan Ramadan. Jawabannya adalah karena kita punya visi keluarga. Ya. Kenapa kita merasa penting untuk mempersiapkan keluarga kita dalam menyambut dan menjalankan ibadah Ramadan sampai kepada titik yang paling optimal agar menjadi pemenang adalah karena kita punya visi keluarga. Kalau setiap orang mempersiapkan keluarganya menyambut bulan Ramadan tanpa melibatkan visi ini, maka nggak akan bisa maksimal. Kita akan jelaskan lewat sebuah video singkat bagaimana visi keluarga ya, ini menjadi sesuatu yang penting kita libatkan ketika kita ingin mempersiapkan keluarga memasuki Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebuah keluarga itu harus punya visi yang jelas. Maka kita nanti akan mengkoneksikannya dengan Ramadan. Apa visi keluarga itu? Kita langsung sebutkan terjemahannya. Orang beriman menginginkan keluarganya berkumpul di surga. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan dan anak cucunya. Dan kemudian malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan tentang visi sebuah keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kita langsung lihat artinya. Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka, keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka mereka akan kami pertemukan, akan kami kumpulkan di surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini visi yang harus tertanam dalam diri setiap mukmin. Dan kemudian saya ceritakan ini, saya kasih tahu bocoran ya tentang penghuni surga yang saling berbincang-bincang. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Para penghuni surga itu ketika berkumpul di surga mereka saling ngobrol. Yatasaalun. Apa yang diobrolkan? Apa yang membuat kamu bisa masuk surga? Kemudian di antara mereka menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Dulu kami ketika berada di dunia, kami saling mengingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk takut kalau-kalau sampai tidak masuk surga, untuk takut kalau-kalau sampai terjerumus ke dalam neraka. Ini visi sebuah keluarga. Artinya kalau visi ini tidak dipahami bersama, maka kita nggak akan bisa menyiapkan keluarga kita menyambut Ramadan dengan penuh gairah. Kira-kira begitu pesannya. Ini yang disebutkan dalam surat Tur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbincangan ya, penghuni surga. Ternyata rahasia untuk masuk surga itu di dalam sebuah rumah tangga harus hadir semangat untuk saling mengingatkan, untuk saling membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Pertanyaannya, apa proyek yang paling strategis untuk bisa mewujudkan visi agung? Visi agung bahwa kita ingin berkumpul di surga. Jawabannya adalah Ramadan. Ramadan adalah cara, ya, cara terbaik, salah satu cara terbaik untuk kita bisa mewujudkan visi keluarga kita bisa masuk surga bareng-bareng. Karena itu, yang harus pertama kali disiapkan, ya, di antara banyak, ini kita sudah masuk kepada yang sifatnya detail, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan hati, motivasi, visi, energi. Sebagaimana dalam urusan hidup kita di dunia, kita hanya akan bisa optimal melakukan sesuatu kalau kita memiliki motivasi yang tinggi. Betul ya? Ada istilah bekerja dengan cinta. Apa dulu yang membuat kita akhirnya mau berjuang menyelesaikan kuliah kita S1? Walaupun berat, bikin skripsi dan lain-lain. Kenapa? Karena kita punya keinginan. Punya sesuatu yang ingin kita capai, kita wujudkan. Itu yang disebut dengan motivasi. Kita nanti hanya akan membahas di poin yang pertama ini saja. Apa motivasi yang harus kita siapkan agar keluarga kita betul-betul bergairah menyambut Ramadan. Tapi saya perlu sebutkan secara singkat saja, apa persiapan yang nanti harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan keluarga. Yang kedua adalah al-istidat al-fikri, yaitu mempersiapkan keilmuan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa fihi amruna, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak mengikuti contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya, bimbingannya, ilmunya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka harus kita kuasai semua ilmu yang terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan. Yang ketiga, mempersiapkan fisik dengan memperbanyak puasa sunnah, puasa Syaban ya. Barakallah kepada bapak dan ibu sekalian yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah SAW aktsaru siyamin illa fi Syaban. Rasulullah itu memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban untuk mempersiapkan kondisi fisiknya menghadapi bulan Ramadan. Yang keempat, yaitu mempersiapkan logistik. Logistik di sini tentu saja bukan untuk dikonsumsi sendiri, tapi justru yang paling penting nomor satu, persiapan maliyah ini adalah untuk memperbanyak sedekah. Yang kelima, mempersiapkan lingkungan, yaitu mempersiapkan rumah, tempat tinggal kita. Bapak ibu sekalian, dari kecil kita mungkin sudah ada yang terbiasa, ada tradisi di rumah-rumah itu kalau mau nyambut bulan Ramadan bikin kerja bakti, gotong royong, geser-geser lemari, tempat tidur, bersih-bersih, semuanya. Dan itu yang perlu kita lakukan untuk bisa mengkondisikan. Supaya apa? Supaya muncul secara psikis ada nuansa baru. Ramadan itu mau dihadapi sebagaimana kita mau kedatangan tamu yang tamu penting. Jadi kita betul-betul menyiapkan suasana hal yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Lebih bersih, lebih harum, gordennya diganti, ya, spraynya diganti, posisi meja digeser-geser, semuanya rapi-rapi. Ini yang perlu kita siapkan. Nah, hanya kita akan memperdalam tentang bagian yang pertama, motivasi. Mempersiapkan hati kita. Apa yang harus betul-betul kita miliki agar keluarga kita, istri dan anak-anak kita atau suami kita betul-betul bergairah menyambut Ramadan? Saya ingin mengajak kita merenung, sudahkah kita betul-betul memiliki rasa gembira dan rasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan? Pertama, ini dulu Bapak Ibu sekalian. Ini dulu yang harus kita pastikan, senang gak dengan kedatangan bulan Ramadan? Apakah Ramadan itu menjadi sesuatu yang membuat kita begitu berbinar-binar menyambutnya? Sebagaimana kita berbina-bina menyambut keuntungan-keuntungan dunia. Dan untuk bisa menjawabnya, kita harus menjawab pertanyaan ini. Apa alasan kita bahagia dengan kedatangan Ramadan? Sebagaimana untuk urusan dunia, kita begitu kuat melakukan sesuatu, karena apa? Karena kita punya alasan yang mendasar. Nah, pertanyaan ini kita akan perdalam lagi dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang paling menggiurkan kita? Apa yang membuat kita sangat tergiur dengan bulan Ramadan? Makanya, renungan kita hari ini adalah secara spesifik dengan waktu yang tidak banyak ini, yaitu tentang 5 alasan. Catat baik-baik. 5 alasan menggiurkan aku harus menang Ramadan. Kira-kira materi ini ya, poin-poin yang ada di sinilah yang nanti kita sampaikan. Saya serius Bapak Ibu sekalian, materi ini nanti saya kasih ke panitia. Bapak Ibu sekalian bisa mengajak anak-anak, istri berkumpul. Hari ini atau besok tanggal merah, berkumpul di rumah atau di tempat kuliner atau di tempat yang khusus, buka laptop, pasangin. Jadi konkret, saya sengaja menyiapkan, mendesain materi ini memang untuk langsung dipakai. Langsung review untuk dipakai, tinggal minta kopi nanti sama panitia. Sudah lengkap dengan video-videonya, menjadi bahan renungan kita. Jadi apa yang harus dipersiapkan tidak lagi sekedar teori. Bapak Ibu sekalian pulang dari sini, besok libur, bisa memanfaatkan kumpulin keluarga. Ya, berikan wejangan, berikan motivasi. Dan untuk bisa motivasi, maka kita harus pandai memotivasi diri kita sendiri dulu. Makanya kita sampaikan sekarang. Kalau istilahnya dalam tradisi pembelajaran Quran disebut dengan talaki. Jadi saya sampaikan secara langsung materi ini ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan menyampaikan kepada keluarga. 5 alasan. Yang pertama, kenapa kita begitu tergiur dengan bulan Ramadan? Apa yang membuat kita begitu tergiur dengan bulan Ramadan? Yang pertama adalah, karena aku ingin masuk surga sekeluarga. Sampaikan kepada anak-anak, nak, hidup kita ini sebagaimana yang kita tahu. Kita lihat kakek, nenek, saudara ada yang sudah meninggal duluan. Papa pun akan begitu, mama pun akan begitu, akan pergi meninggalkan duluan. Atau bisa jadi kalian yang meninggalkan. Dan kita tidak ingin kebersamaan ini hanya sampai di sini di dunia. Kita ingin berkumpul di surga. Nah, ternyata untuk bisa membuat kita mencapai misi besar berkumpul di surga dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai, Ramadanlah sebagai sarananya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rangsangan yang sangat luar biasa. Ajak anak-anak kita merenung bahwa kita merindukan sebuah panggilan. Sebuah panggilan yang menjadi idam-idaman kita seharusnya adalah panggilan ini. Sungguh-sungguh agar Allah menanamkan sebuah perasaan butuh, perasaan rindu. Kita ingin betul-betul mendapatkan panggilan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ajak anak-anak kita merenung, nak, kalau seandainya terjadi nanti kita di padang mahsyar, di hari akhirat, ada di antara kita yang tidak mendengarkan panggilan ini, betapa sangat menyakitkannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan panggilan yang terkait dengan keuntungan dunia, betapa sangat menyenangkannya. Masih ingat ketika kita dipanggil masuk kuliah perguruan tinggi negeri, lulus UN apa, SMPTN. Atau lulus Bapak Ibu sekalian diterima kerja di Telkomsel. Gimana perasaannya? Wah, berbinar-binar. Bayangkan, masih ingat gak memori perasaan gembiranya kita ketika kita mendapatkan panggilan kerja, panggilan kuliah, atau panggilan proyek? Sekarang bayangkan, sudahkah kita merasakan hal yang jauh lebih besar terhadap panggilan ini? Panggilan ini yang seharusnya menjadi idam-idaman kita. Namun demi Allah, ini belum menjadi kesadaran kaum muslimin. Dan inilah yang harus kita persiapkan. Menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan peluang, mendapatkan panggilan agung. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Panggilan ke surga. Ajak anak istri, suami, orang tua. Yuk. Ini yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Saya menginap di sebuah tempat. Saya putarkan ini. Yuk. Kita lihat. Kenapa sih kita masih nyambut Ramadan? Kenapa Ramadan itu? Ajak ngobrol diskusi, dialog interaktif. Oh karena begini, oh karena nanti akan ada beli baju baru dan enggak. Yuk itu ada rezeki kita syukuri. Tapi ada jauh yang lebih penting, baju baru bisa hilang, sepatu baru bisa rusak, uang bisa habis. Motivasi-motivasi duniawi itu tidak akan pernah bisa memberikan energi yang besar untuk membuat kita optimal menyambut bulan Ramadan, menjalani ibadah Ramadan. Karenanya alasan pertama yang menggiurkan kita untuk betul-betul menjadi pemenang Ramadan adalah karena kita akan mendapatkan panggilan surga. Dan Ramadan inilah yang paling penting. Maafkan kami ya Allah. Hanya tinggal beberapa hari lagi kami masuk ke Ramadan. Kami belum memiliki motivasi yang besar. Kami belum memiliki idam-idaman yang besar terhadap panggilan surga ini ya Allah. Padahal Ramadan ini Engkau berikan kepada kami sebagai anugerah yang sangat mahal, agar kami bisa mewujudkan cita-cita besar, berkumpul dengan keluarga kami di surga ya Allah. Maka jadikan Ramadan ini membuat kami sadar bahwa kami betul-betul membutuhkan kemuliaan surga ini ya Allah. Dengan izinmu, dengan kasih sayangmu dan pertolonganmu ya Allah. Ramadan adalah tiketnya. Ramadan adalah pintu masuknya untuk bisa mendapatkan panggilan ini. Bagaimana mungkin kita tidak akan betul-betul menjalankan ibadah Ramadan dengan optimal kalau kita tahu dan sadar serta terinstall dengan kuat bahwa Ramadan akan membuat kita mendapatkan keselamatan surga. Kenikmatan-kenikmatan surga. Rasakan kalimat ini berkumandang. Berkumandang terus di dalam dada kita selama kita hidup, dan khususnya selama kita menjalani hari-hari demi hari dari Ramadan. Ini loh yang mau saya kejar, inilah yang mau saya raih, supaya panggilan ini didapatkan oleh saya dan keluarga saya. Sampaikan kepada anak-anak, nak, apa yang bisa membuat kamu bisa mendengarkan panggilan ini nanti di akhirat? Katakan seperti itu kepada anak-anak. Dan mereka akan mulai mikir, oh Ramadan ini gak bisa dipandang sepele lagi ya. Persiapan ini nih yang sering kali lalai. Bahwa kita mempersiapkan yang lain, iya anak-anak dibeliin peci baru, sarung baru, mukena baru, Quran baru. Betul, menambah motivasi. Tapi tanamkan dulu nih, yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita banyak menjelaskan, mendapatkan penjelasan tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Kan yang membuat kita bisa mendapatkan panggilan surga adalah kalau kita memiliki kelayakan. Memiliki saldo pahala yang layak. Kita kalau saldonya nggak cukup kan nggak bisa melakukan sebuah transaksi. Nggak layak, gagal. Begitu juga masuk surga. karenanya Allah melipat gandakan. Dan yang terlebih dahsyat lagi, di bulan Ramadan ini Allah memberikan pelipat gandaan pahala yang dahsyat, gak tanggung-tanggung. Kalau kita melakukan satu malam saja beribadah di malam Lailatul Qadar, kita berburu dengan i'tikaf, maka kita akan diberikan ganjaran pahala seperti beribadah selama 1000 bulan. Dahsyat. 83 tahun 4 bulan. Selama 83 tahun 4 bulan kita ibadah terus, enggak makan, enggak minum, enggak tidur, hanya beribadah sepanjang itu ibadahnya. Gimana kita enggak tergiur coba? Ajak anak-anak dan istri kita, keluarga, oh iya begini ya Ramadan ini. Dan banyak hadis-hadis yang lain, kita tidak cukup untuk menjelaskannya. Intinya adalah poin pertama ini, betapa hal yang harus menjadi motivasi terbesar kita, kita menyambut bulan Ramadan adalah karena kita akan mendapatkan sebuah cita-cita besar kita terwujud, yaitu masuk surga sekeluarga. Ya, baik. Kita langsung masuk ke yang kedua, biar cepat nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari hadis-hadisnya. Yang kedua, kenapa aku harus mempersiapkan Ramadan dengan penuh kesungguhan? Apa sesuatu yang sangat menggiurkan dari bulan Ramadan, ya, sehingga kita betul-betul harus mempersiapkan diri agar optimal menjalankan ibadah? Yang kedua adalah karena aku butuh ampunan Allah. Aku butuh ampunan Allah. Kenapa? Karena aku banyak dosa dan aku takut terhadap azab neraka. Hari ini Bapak Ibu sekalian, di 2 hari ya, yang tersisa, wallahu a'lam bishawab, itu pun kalau Allah izinkan kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan, yang harus kita persiapkan yang kedua adalah tanamkan, hadirkan, tumbuh, suburkan, kobarkan rasa takut terhadap azab Allah. Kenapa? Ramadan inilah tempat diberikannya ampunan. Bayangkan kalau sampai seandainya kita mendapatkan balasan atas dosa-dosa kita. Masyarakat kita di Indonesia yang sangat merindukan satu momentum yang datangnya cuma setahun sekali, yaitu merindukan datangnya 17 Agustus. Mereka rindu banget dengan kedatangan 17 Agustus. Siapa mereka? Siapa? Orang-orang yang merindukan datangnya 17 Agustus? Siapa? Tukang bendera? Para narapidana. Karena ada remisi di situ. Padahal mereka menerima hukuman atas kesalahan mereka cuma dikurung, cuma nggak boleh kemana-mana aja. Tapi begitu menderitanya mereka nggak betah, bahkan sampai ada orang yang melakukan upaya-upaya yang sampai melakukan pelanggaran hukum agar dia bisa nggak dipenjara, menyogok misalnya, atau melakukan lobby-lobby politik, ngirim orang untuk demonstrasi supaya pindah ke penjara yang lebih enak. Coba bayangkan, kalau kita dihukum atas dosa-dosa kita, enggak seperti kita di penjara yang masih dikasih makan, dikasih tempat enak. Tapi kalau di neraka itu hukumannya bukan cuma dikurung. Betul, dikurung, enggak bisa kemana-mana. Kullama aradu ayyakhruju. Setiap para penghuni neraka itu berlari menghindari dari azab. U'idu fiha, ditarik lagi, diseret lagi. Begitu mengerikannya azab neraka. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita tahu bahwa dosa-dosa itu begitu mengerikan akibatnya, kita akan merindukan ampunan Allah. Dan karenanya kita akan merindukan Ramadan. Kita akan betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Kita akan tunggu-tunggu saat pengampunan itu. Maka sebagai sharing saja sedikit bapak ibu sekalian, saya membiasakan diri hari terakhir bulan Syaban itu, di hari terakhir bulan Syaban memasuki bulan, saya putus semua dari kegiatan. Saya datang ke masjid i'tikaf duduk. Dan saya akan menunggu datangnya detik-detik Ramadan itu, ya, ya. Sambil membayangkan, ya Allah, sambil berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke detik pertama bulan Ramadan. Sampaikan aku. Saya enggak pernah bisa jamin. Gimana enggak sedih saya? Ini yang melatar belakangnya saya kenapa begitu adalah saya punya teman, ya. Dia meninggal dunia karena kecelakaan, ya. Habis pulang dari kantornya, malamnya mau tarawih, tarawih pertama. Menjelang azan maghrib, kecelakaan meninggal dunia. Saya langsung yang nangis saya, ya Allah, hanya tinggal hitungan menit. Kalau dia boleh berteriak, ya Allah, kenapa tinggal berapa menit lagi masuk Ramadan, ya Allah. Saya ketika berkumandang azan maghrib di akhir bulan Syaban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya akan rebut langsung. Rebut dengan langsung minta ampun, Allah maghfirli. Saya gak pernah bisa jamin, saya akan berapa lama bisa bertahan. Itulah mahalnya Ramadan. Detik pertamanya pun harus kita rebut dengan langsung memohon ampun. Artinya apa? Kerinduan kita terhadap bulan Ramadan harus melebihi kerinduan para narapidana terhadap 17 Agustus. Karena ada ampunan yang sangat dahsyat, gak ada yang bisa jamin kita kuat dengan api neraka. Maka ini yang kedua yang sangat menggiurkan kita. Kita hanya akan bisa masuk surga ya, kalau apa? Kalau mendapatkan ampunan. Dan Ramadan lah. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ya. Dan hadis-hadisnya yang menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita juga sering dengar ayat atau hadis tentang doa Rasulullah, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, masih ingat? Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, innaka sa'atal mimbar, kata para sahabat. Engkau naik mimbar tapi fakulta amin, amin, amin. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasul bilang, ya, inna Jibrila atani. Jibril itu mendatangiku dan kemudian mendoakan. Siapa? Man adraka syahrul ramadhan, barang siapa yang dipertemukan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan kemudian enggak mendapatkan ampunan, ya, maka dia menjadi orang-orang yang akan menderita. Rogima anfu abdin, celaka, menderita habis. Dalam ada beberapa riwayat. Dan kemudian Rasulullah mengatakan amin. Yang aminin ini enggak sembarangan loh. Kekasih Allah diaminkan. Kenapa orang itu gak mendapatkan ampunan setelah ketemu dengan Allah? Karena dia gak punya semangat taubat. Artinya apa? Datangnya Ramadan itu adalah datangnya kesempatan untuk minta maaf. Sama seperti halnya orang punya salah, kemudian minta mau dimaafin, mau dibebasin. Apalagi perintah yang diberikan oleh Allah untuk bertaubat itu berbeda dengan perintah ibadah yang lain. Kalau sholat, aqimus sholat. Perintah zakat begitu juga. Tapi kalau taubat perintahnya apa? Wasari'u. Bersegeralah kalian. Bersegera. Bersegeralah meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluasnya demi. Di ayat yang lain Allah menyebutkan, sabiku, berlomba-lomba. Kalau bersegera itu cepet-cepetan. Kalau berlomba, apa? Banyak-banyakin. Kalau yang lain zikirnya cuma 100, saya tambahin. Kalau tambah sebanyak-banyak ya. Kalau yang lain cuma zikir setelah sholat cuma 2 menit, saya tambahin 5 menit. Berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Ramadan adalah saat yang paling monumental untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini terjadinya di setiap malam bulan Ramadan, bukan di 10:3 pertama, 10:3 kedua, enggak. Tapi setiap malam terjadi pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita percepat. Apa yang membuat kita tergiur terhadap bulan Ramadan? Dan karenanya kita akan mempersiapkan diri dan akan berusaha maksimal menjalankan ibadah Ramadan. Yang ketiga adalah karena kita akan mendapatkan peningkatan derajat. apakah kita mau bekerja di perusahaan ini dengan jabatan dan pangkat yang seperti sekarang ini terus, Mbak? Mau gak? Gak mau kan? Kita pengen naik terus, derajat itu tinggi. Bahkan sampai ada orang yang sudah bekerja sekalipun, dia kuliah lagi. Agar naik lagi derajatnya. Semua orang tuh pengen meningkat derajatnya. Ya kan? Kenapa kita gak punya, gak tergiur, gak mempunyai gairah yang sama untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Ya. Padahal Ramadan ini jelas-jelas la'allakum tattaqun. Mungkin kita masih memandang biasa-biasa aja nih. La'allakum tattaqun, ayatnya klise dari dulu juga begitu. Maka untuk bisa membuat kita merenung betapa ini sangat menggiurkan. Ramadan ini begitu menggiurkan. Saya ingin mengajak kita merenung tentang 16 kelezatan takwa. Apa sih benefitnya kalau kita betul-betul bisa meraih ketakwaan? Dan ini diberikan di bulan Ramadan. Ya. Tapi ini PR. Tidak saya bahas sekarang, nanti Bapak Ibu sekalian silakan kaji sendiri, karena ayat-ayatnya sudah saya kumpulkan semingkan rupa, tinggal minta sama panitia nanti poin-poinnya. Semua ketakwaan ini akan membuat kita tergiur. Masya Allah, segitunya kah? Ini yang membuat kita akhirnya tidak lagi menyepelekan Ramadan. Ini yang membuat kita, anak-anak kita, istri kita gak lagi main-main dengan ibadah Ramadan. Ini yang membuat anak kita bersemangat Ramadannya. Ada kelezatnya luar biasa semuanya. Saya tidak bahas, mohon maaf, ini saya percepat aja. Luar biasa kelezatan-kelezatan takwa ini. Ya. Dari urusan dunia sampai akhirat, kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini yang membuat kita tergiur. Yang ketiga, yang keempat. Karena ayat-ayatnya sudah jelas, nanti tinggal minta dan bisa ditadaburi sendiri di rumah. Yang keempat, kenapa? Atau apa yang paling menggiurkan kita? Apa yang membuat kita tergiur? Dan ini harus dipersiapkan. Artinya apa? Harus ditanamkan. Harus difahamkan ke anak-anak, ke istri, ke keluarga, ke diri kita sendiri terutama. Persiapan keluarga menyambut Ramadan untuk bisa menjadi pemenang harus menanamkan 5 poin ini. Yang keempat adalah apa? Karena aku butuh kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Yang 1, 2, 3 ini berhubungan dengan yang keempat. Apa yang membuat kita tidak bisa bertakwa adalah karena hawa nafsu. Apa yang membuat kita tidak bisa menyadari butuhnya ampunan Allah? Apa yang membuat kita tidak merasa takut terhadap dosa? Itu adalah karena hawa nafsu. Apa yang membuat kita belum tergiur dengan surga? Sebenarnya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini yang di bulan Ramadan kita didesain semikian rupa untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan sudah terlalu banyak hadisnya, ya. Di antara lain bagaimana puasa ya sebagai apa namanya, sebagai pengendali hawa nafsu, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhas sabab manis tato aminkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, wa man lam yastati, dan barang siapa yang memang belum sanggup, fa'alaihi bisyam, maka dia berpuasalah, hendaklah dia berpuasa. Ya, fa innahu lahu wija, karena dia akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini yang keempat. Kalau ngomongin tentang hawa nafsu ini panjang banget. Panjang banget. Hawa nafsu itu membuat kita itu terjerumus dalam banyak hal. Bahkan kebaikan-kebaikan kita pun bisa hilang seketika. Bangga, ria dengan perbuatan amal soleh kita. Itu aja sudah hawa nafsu. Hawa nafsu malas. Malas beribadah, malas baca Quran, malas menuntut ilmu, malas berbuat. Terus hawa nafsu, semuanya hawa nafsu. Belum lagi zaman sekarang begitu banyak godaannya. Kita buka website yang biasa aja muncul iklan-iklan yang pornografi. Nafsu. Maka kita tergiur banget. Ingin bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, yang terakhir. Karena aku ingin meraup keajaiban doa. 5 poin ini, mari sama-sama kita tanamkan ke dalam diri sendiri, ke dalam keluarga kita, anak-anak kita. Mahal banget doanya. Makanya, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya cerita pengalaman saya menyambut Ramadan itu, detik pertama, menit pertama, saya nggak akan sia-siakan. Saya akan sujud berdoa minta ampun. Saya gak pernah bisa jamin berapa menit yang Allah izinkan saya. Karena apa? Setiap hari terjadi kematian kan? Setiap hari nyawa dicabut. Dan itu yang harus kita sadari dalam diri kita. Bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Salatu da'awatin, 3 doa yang tidak akan tertolak la turun. Salah satunya da'awatus sa'im, doa orang-orang yang berpuasa. Terutama pada saat berbuka puasa. Itu dahsyat banget. Nah, kalau 5 poin ini bisa kita tanamkan, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, insya Allah kesiapan yang paling utama itu sudah kita miliki. Yaitu kesiapan hati. Kesiapan yang lain hanya tinggal ngikutin ilmu. Kalau kita nggak punya semangat masuk surga, kita nggak akan bisa nyiapin yang kedua untuk nyari apa dalilnya, ilmunya, apa hukumnya, sunah-sunahnya. Nggak akan punya. Tapi kalau kita sudah punya, kita ingin masuk surga, kita ingin selamat dari azab neraka, kita ingin meningkatkan derajat ketakwaan, kita ingin mendapatkan kekuatan untuk melawan hawa nafsu, kita ingin doa-doa terkabul, maka itu persiapannya akan ngikutin tuh. Persiapan maliyah, banyak sedekah, persiapan jasad, akan mudah membuat kita mempersiapkan diri. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan 5 alasan menggiurkan kenapa aku harus menang Ramadan. Aku harus all out menjalankan ibadah Ramadan ini menjadi bekal tersendiri buat kita semua. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, kesetiaannya, kesungguhannya. Saya doakan dan kita saling mendoakan semua agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ke-1438 ini. Kita beri sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. Sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, kami tidak pernah tahu apa yang tertulis dalam catatan takdirmu, ya Allah. Apakah kami akan termasuk ke dalam hamba-hambamu yang mendapatkan karunia agung bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah. Meskipun kami bisa menghitung hanya tinggal 2 hari lagi atau lebih, ya Allah, namun kami tidak pernah bisa memastikan, ya Allah. Karena itu, ya Allah, pertemukan kami, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, ya Allah. Karena, ya Allah, Ramadan kami yang lalu banyak kekurangannya, ya Allah. Dan kalau Engkau izinkan kami berjumpa dengan bulan Ramadan, Engkau kuatkan, Engkau bimbing, Engkau tolong untuk bisa maksimal beribadah, bertaubat, berdoa di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kehidupan kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling indah buat kehidupan kami, ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling bisa menghapuskan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bisa mengabulkan doa-doa kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling bisa memperindah keharmonisan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang betul-betul paling monumental dalam kehidupan kami. Karena kami tidak pernah bisa memastikan apakah kami akan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Itupun kalau betul-betul Engkau mengizinkan kami bertemu dengan Ramadan ini, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Allahumma rabbana habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilal kufra wal fusuq wal isyan. Waj'alna minar rasyidin, waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.